Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin per dua pekan sekali yang diselenggarakan oleh tim kajian Paduka London bekerjasama dengan ANB Official dan disiarkan secara live melalui YouTube channel ANB Official, juga fanpage, dan juga di YouTube channel Paduka London. Dan kajian kita masih membahas tentang fikih ibadah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk pelengkap dari masalah toharah, yaitu beberapa adab. Dan adab yang akan kita bahas di sini adalah pertama tentang bersiwak dan yang kedua tentang sunanul fitrah. Pertama tentang masalah siwak dan yang kedua tentang sunanul fitrah. Kita akan membahas tentang siwak. Penulis dalam kitab Fikih Muyassar menyampaikan siwak dengan menyebutkan empat pembahasan. Yang pertama tentang hukumnya. Siwak hukumnya dianjurkan dan itu adalah hukum asal siwak. Hukum asal siwak adalah dianjurkan dan itu berlaku bagi siapapun, dan di waktu kapanpun, termasuk orang yang sedang berpuasa ketika dia sedang berpuasa. Hukumnya juga dianjurkan sebagaimana yang lain, baik dilakukan di waktu pagi maupun di waktu sore. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersiwak, menekankan kita untuk bersiwak, dan beliau tidak menjelaskan apakah itu hanya berlaku untuk orang yang sedang tidak puasa, ataukah juga berlaku bagi mereka yang puasa. Artinya, ketika perintah itu disampaikan secara mutlak, berarti maknanya kita berlakukan secara mutlak tanpa diberi batasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fammi mardhatun lir rabbi." Siwak itu alat pembersih untuk mulut dan mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Andai kan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Baik, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Sebagai tambahan dari penjelasan, baik jamaah, kita akan bantu penjelasan dengan menggunakan share screen. Kita membahas tentang masalah siwak dan tadi kita sampaikan bahwa hukum asal siwak adalah dianjurkan. Hukum asal dianjurkan. Kenapa disebut hukum asal? Sebuah amalan jika di situ disebut hukum asal, berarti hukum itu memiliki kemungkinan untuk bergeser menjadi yang lain. Bisa menjadi sunnah atau bisa menjadi apa? Wajib atau bisa menjadi makruh. Nah, tentang siwak yang hukum asalnya dianjurkan, apakah ini berlaku seterusnya? Sehingga siwak selalu hukum ada pada posisi hukum dianjurkan, ataukah di sana ada pengecualian? Sebagian ulama mengatakan hukum siwak, hukum bersiwak adalah dianjurkan tanpa pengecualian. dan sebagian ada yang mengatakan bersiwak dianjurkan kecuali jika di sana bagi orang yang puasa. Kecuali bagi yang berpuasa setelah masuk siang hari. Yang ini hukumnya makruh. Dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dan alasan kenapa dihukumi makruh adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi la khulufu fammis sha'imi atyabu indallah min rihil misk." Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi, minyak misk. Sehingga ketika orang yang berpuasa punya keutamaan berupa bau mulut dan itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan kasturi, maka kita tidak dianjurkan untuk menghilangkannya. Sehingga makruh bagi orang yang sedang berpuasa menghilangkan bau mulut itu, maka silakan pertahankan dan jangan digosok giginya. Tayyib. Namun pendapat ini pendapat yang lemah dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersiwak dan itu bersifat umum. Ini pendapat yang dhaif karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siwak itu bersifat umum. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali salat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah mata yata'akkad, kapan bersiwak itu sangat ditekankan. Di buku disebutkan yata'akkadu 'indal wudu. Bersiwak sangat dianjurkan ketika berwudu. Dan ketika bangun tidur. Kemudian yang ketiga, saat terjadi perubahan bau mulut atau ketika hendak membaca Al-Qur'an atau ketika hendak sholat. Demikian pula ketika hendak masuk masjid, masuk rumah, berdasarkan hadis dari Miqdam bin Shuraih dari ayahnya. Beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita?" Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk rumah? Qalat, kata Aisyah, "Bissiwak." Yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Sehingga kebiasaan Nabi SAW, dan ini bagian dari sunnah yang mungkin di zaman kita hampir sudah tidak lagi dilestarikan. Kebiasaan Nabi SAW ketika mau masuk rumah adalah bersiwak. Dan salah satu di antara hikmahnya atau alasannya, kenapa Nabi SAW selalu bersiwak ketika beliau hendak masuk rumah? Karena begitu beliau masuk rumah, maka yang beliau lakukan adalah menunjukkan rasa kasih sayang beliau kepada sang istri dengan cara mencium istri. Maka beliau ingin pastikan tidak ada bau mulut yang mengganggu di situ, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk rumah atau ketika mau masuk rumah beliau gosok gigi. Baik. Di zaman kita seperti ini hampir tidak terjadi ya. Jarang sekali kaum muslimin yang mereka melakukan gosok gigi ketika hendak masuk rumah. Karena wastafelnya kan di dalam. Ya. Berarti apakah ada anjuran untuk membuat wastafel di luar rumah? Biar nanti bisa gosok gigi. Memang kalau kita lihat, media bersiwak yang digunakan oleh Nabi SAW itu media dalam bentuk kayu yang dia praktis bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau media kita kan lebih rumit ya. Karena media kita dalam bentuk sikat gigi, dan kemudian dia terpisah dengan odolnya. Kemudian nanti ketika dipakai harus diguyur dengan air, orang harus berkumur, sehingga lebih rumit. Karena alasan inilah, jarang kita jumpai ada orang yang ketika masuk rumah dia bersiwak. Kemudian beliau juga mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam yashushu fahu bisiwak, beliau juga gosok gigi. Dan seorang muslim diperintahkan ketika melakukan ibadah atau mendekat kepada Allah taala ayyakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharah, agar dia berada dalam kondisi yang paling bagus yaitu dengan menjaga kebersihan dan kesucian. Maka jangan sampai bau mulut, jangan sampai bau ketiak, ya. Bersihkan sebisa mungkin sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ketika melaksanakan ibadah. Baik. Karena itulah begini jamaah. Jika bersiwak sangat ditekankan, berarti ya, berarti melakukan perbuatan yang ya bertentangan atau melakukan perbuatan yang membuat bau mulut abadi, ini bertentangan dengan perintah siwak. Dengan perintah siwak. Sehingga aneh kalau ada orang yang dia, saya ingin menjaga kebersihan gigi, tapi di saat yang sama dia enggak menjaga bau mulutnya. Yang saya maksud di sini apa? Yang saya maksud di sini adalah ngerokok. Karena dia bisa mempertahankan bau mulut. Makanya orang yang ngerokok itu berarti dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah untuk bersiwak. Tayyib. Karena itulah jika orang menyadari ini, maka sebenarnya seharusnya dia merasa malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk rajin bersiwak, sementara saya sendiri adalah orang yang rajin merusak bau mulut saya. Sehingga dia rajin merokok yang itu bisa membuat bau mulut semakin parah. Kadang saya merasa pusing kalau saya sedang sholat di samping saya ada perokok. Itu masya Allah seperti tahan nafas saya. Bau mulutnya keluar hanya dengan dia mengucapkan bacaan Al-Fatihah atau dia membaca surat-surat yang lain. Bau mulutnya ke kanan dan ke kiri. Padahal dia tidak sedang merokok, dia sedang sholat. Dan mungkin, ya, kemungkinan besar, dia sudah gosok gigi sebelum dia sholat. Tapi ternyata tidak hilang. Dan itu mengganggu kanan dan kirinya. Nabi SAW pernah bersabda, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Nabi SAW menyampaikan ini untuk konteks orang yang makan makan bawang dalam kondisi mentah. Kemudian setelah itu dia sholat. Maka malaikat terganggu dengan bau bawang sebagaimana manusia itu terganggu disebabkan karena bau mulut seseorang. Saya pernah ada salah satu jamaah selesai kajian. Jadi selesai kajian kan ada snack. Nah snacknya itu martabak isi bawang. Apa namanya pak? Ya. Yang kecil-kecil dia, martabak kecil dia. Itu kan ada telur sama bawangnya. Ya dia habis makan itu. Selesai makan itu, dia ngomong. Ya mau tanya sesuatu. Masya Allah, bau mulutnya menyengat. Sehingga itu baru makanan yang dia sudah matang. Apalagi kalau bawangnya bawang yang mentah. Makanya bagi orang yang mengkonsumsi, terkadang bau mulut itu tidak terasa. Kita saja ya, ketika bangun tidur, bau mulut kita kan Masya Allah. Apalagi kalau habis tidur setelah sahur. Setelah sahur, kita kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh tidur. Bangun jam 7:30. Itu Masya Allah bau mulutnya kelihatan. Nanti puasa siang harinya tidur siang. Atau sore tidur. Bau mulutnya kelihatan. Yang punya enggak merasa. Orang lain yang merasa. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Bima yakunu, media apa yang bisa dipakai untuk bersiwak? Kalau di buku ditekankan bahwa media yang dipakai untuk siwak adalah audu rutobin, dahan yang masih basah, yang dia nggak pecah dan tidak melukai mulut. Dan yang paling bagus di masa silam adalah dahannya kayu arok. Dan kayu arok itu yang biasa diperjualbelikan sebagai kayu siwak, itu yang paling bagus dipakai untuk bersiwak bagi mereka yang bisa bersiwak menggunakan kayu. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau kita nggak bisa bersiwak dengan menggunakan kayu? Tayyib. Sehingga boleh nggak bersiwak dengan menggunakan sikat gigi? Kita bicara media siwak. Bolehkah bersiwak dengan menggunakan sikat gigi? Kalau dalam buku disebutkan ada dua. Pertama adalah kayu arok. Ya, ini bacanya arok ya, bukan arak. Yang kedua adalah jari. Jika tidak memiliki kayu arok. Jika tidak ada kayu arok. Di sini dinyatakan, jika dia tidak memiliki ranting yang bisa dipakai untuk bersiwak ketika wudu, maka boleh bersiwak dengan menggunakan jari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersiwak dengan jari, bersiwak dengan jari dilakukan saat wudu. Jika tidak ada kayu arok. Baik. Nah, sekarang tinggal satu media nih, yaitu sikat gigi. Apakah orang yang gosok gigi dengan menggunakan sikat gigi, berarti dia telah melakukan sunnah bersiwak dan melaksanakan perintah Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersiwak? Ada fatwa yang disampaikan dalam fatwa Islam, islamco.info. Ada penjelasan tentang ini. Lalu dalam fatwa, penulis menyebutkan bahwa kita perlu melihat seperti apa definisi siwak. Apakah ini termasuk sunnah bersiwak dengan menggunakan sikat gigi? Maka jawabannya adalah kembalikan kepada definisi siwak. Definisi siwak di sini disebutkan ada keterangan dari Az-Zabidi, salah satu ulama ahli bahasa. Ya. Qala Az-Zabidi saka syai'a yasukuhu saukan dallakahu wa minhu ukhidha al-miswak. Kata siwak, kata beliau, Az-Zabidi mengatakan siwak maknanya adalah, atau berasal dari kata saka yasuku, yang artinya menggosok. Sehingga alat untuk menggosok, alat untuk menggosok disebut miswak. Alat untuk menggosok disebut miswak. Kemudian Ibnu Dakiqil Aid, ada keterangan Ibnu Dakiqil Aid. As-siwaku yutlaq wa yuradu bihil fi'lu alladhi huwa al-masdar. Kemudian wa yutlaq wa yuradu bihil alah allati yustaku biha. Kata siwak itu bisa dipakai untuk menyebut nama kegiatan gosok gigi, juga bisa dipakai untuk menyebut alat yang dipakai untuk gosok gigi. Kemudian Ibnu Al-Athir mengatakan wal miswaku ma tudlaku bil asnan minal idan yuqalu saka fahu yasuku idza dalakahu bisiwak. Kata Ibnu Al-Athir, alat untuk bersiwak adalah alat yang bisa dipakai untuk gosok gigi minal idan berupa ranting. Ini ada keterangan yang lain dari Ibnu Al-Athir. alat bersiwak adalah alat yang bisa digunakan untuk gosok gigi seperti ranting. Sehingga dari keterangan ini disimpulkan dalam fatwa Qa berdasar keterangan ulama di atas, maka alat siwak tidak hanya terbatas dengan kayu arok. Karena itu bagi mereka yang gosok gigi dengan menggunakan sikat gigi dikasih pasta, maka dia sudah memenuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penekanan untuk bersiwak. Kemudian beralih ke permasalahan yang keempat terkait masalah siwak. Penulis di sini menyebutkan tentang beberapa manfaat siwak. Di antaranya adalah membersihkan mulut, ya, dan mengundang ridha Allah ketika di akhirat. Dan selayaknya seorang muslim untuk berusaha untuk menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya, karena ada banyak sekali manfaat, ya, dan secara logika manusia paham. Karena itu orang yang menjaga kebersihan salah satunya adalah dia yang rajin untuk gosok gigi. Tayyip, selesai masalah tentang siwak. Kemudian kita beralih kepada pembahasan sunan al-fitrah. Sunanul fitrah. Baik. Apa itu sunanul fitrah? Sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah. Jamak dari kata sunnah. Dan sunnah itu artinya tariqah, ya, jalan hidup. Sunanul fitrah berarti kebiasaan yang sejalan dengan al-fitrah. Kita definisikan dulu apa itu fitrah. Fitrah adalah kondisi asal ketika manusia diciptakan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, di mana Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak mereka dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sehingga dia dalam kondisi asal ketika manusia diciptakan. Dan fitrah itu mengarah kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada manusia, dan salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah berikan manusia itu fitrah, yang fitrahnya itu mengarah kepada kebaikan. Nah, gabungan dari dua kata ini, sunanul fitrah, artinya adalah kebiasaan yang sejalan dengan fitrah. Sehingga ketika orang menjaganya, maka berarti fitrahnya masih bersih. Sehingga jika ada orang yang menjaganya, maka fitrahnya masih bersih. Kemudian apa saja sunanul fitrah? Di sini disebutkan ada beberapa hadis yang berbicara tentang sunanul fitrah. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Ada lima hal yang merupakan fitrah. Pertama, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, khitan, ya. Yang ketiga, qasus syarib, memendekkan kumis. Yang keempat, nutful ibd, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, taklimul adzafir, potong kuku. Kemudian kita akan bahas lebih rinci. Yang pertama adalah al-istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad adalah halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Dan disebut istihdad karena dia menggunakan al-hadidah, menggunakan pisau cukur. Iwahiyal Musa, yaitu adalah Musa. Al-Musa itu dalam bahasa Arab namanya, artinya pisau cukur. Musa ini dalam bahasa Arab artinya pisau cukur, yaitu menggunakan Musa. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafa, dan ketika seperti ini dibersihkan, maka itu akan menambah keindahan seseorang dan kebersihannya. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzayyalat al musannah, dan boleh saja dihilangkan tanpa harus dicukur. Ya, misalnya kal muzilat al musannah, seperti misalnya alat-alat untuk pembersih yang apa, hasil produksi yang dibuat oleh pabrik. Kemudian yang kedua adalah khitan. Khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah, ya, yang menutupi tudung kemaluan lelaki. Dan bagi lelaki hukumnya wajib. Sementara untuk wanita, khitan bentuknya berbeda, yaitu memotong di sini lahmatun zaidah, daging tambahan. Qila innaha tushbihu urfaddik. Ada yang mengatakan itu seperti jengger ayam. Ya, bahasa kita klitoris. Dan untuk yang laki-laki hukumnya wajib, sementara yang wanita hukumnya dianjurkan. Tayyib, kita bicara khitan. Dalam syariat kita, khitan bagi wanita, khitan bagi lelaki, tadi sudah kita sampaikan hukumnya wajib. Dan setahu saya, kaum muslimin sepakat akan ini, bahwa khitan bagi laki-laki itu sesuatu yang harus dilakukan. Artinya, enggak ada orang yang mencibir, enggak ada orang yang mencela. Bahkan orang kafir pun melakukannya. Bahkan orang kafir melakukannya. Di sini semua umat menerima. Bahkan orang kafir melakukannya. Sehingga orang kafir juga berkhitan. Dan mereka kadang memuji khitan dengan penelitian-penelitian yang mereka buat. Nah, meskipun kita sebagai seorang muslim sudah mendapatkan ajaran itu sebelum kita tahu hasil penelitian itu. Baik, karena itu untuk khitan bagi laki-laki gak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang perlu untuk serius dibahas. Nah, yang kedua adalah khitan bagi wanita. Ada sebagian yang menerima, ada sebagian yang menolak. Dan dulu di Indonesia ini sempat ramai, ya. Ketika ada kasus apa begitu, bidan mengkhitan bayi, akhirnya sempat ramai, jadi bahan perbincangan nasional. Baik. Pertama yang perlu kita ketahui, bahwa khitan itu sahih ada dalilnya bagi wanita. Dan itu statusnya anjuran. Sebutkan contoh satu dalilnya saja. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil." Apabila dua benda yang dikhitan bertemu, maksudnya terjadi hubungan badan, maka wajib untuk mandi meskipun tidak sampai keluar mani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kelamin lelaki khitan, dan beliau juga menyebut kelamin wanita dengan khitan, yang itu mengisyaratkan bahwa khitan juga berlaku bagi wanita. Baik, karena itu tentang khitan bagi wanita, wajib bagi kita untuk menerima. Wajib untuk menerima, dalam arti saya mengakui itu bagian dari syariat. Sehingga di sini saya tuliskan sebagian menerima, dan ini adalah akidah ahlu sunnah. Ini prinsipnya ahlu sunnah. Mereka menerima khitan dalam arti mereka meyakini bahwa khitan bagi wanita itu disyariatkan. Baik. Yaitu mereka meyakini khitan bagi wanita itu disyariatkan. Nah, meyakini kalau khitan itu disyariatkan, itu beda permasalahannya dengan mengamalkan atau tidak mengamalkan. Kita baru di tahapan, kamu mengakui atau tidak? Ya. Sebagai ahlussunnah, sebagai muslim, kita wajib mengakui. Dan gak boleh nolak. Kenapa? Karena terdapat banyak dalil di mana Nabi SAW mensyariatkan khitan bagi wanita. Nah, ada sebagian yang menolak khitan bagi wanita. Dan ini sikap yang gak benar. Ya. Kamu boleh saja gak mengkhitan anak-anakmu yang perempuan, tapi kalau menolak hukumnya, bahkan melawan, itu gak benar. Ya, gak benar. Menolak itu artinya tidak mengakui, tidak mengakui keberadaan hukum khitan bagi wanita. Nah, kalau tidak mengakui ini bisa sampai ranah bahaya. Karena dia mendustakan hadis yang berbicara tentang khitan bagi wanita, ya. Dan itu satu hal yang berbahaya. Makanya kita tidak boleh menolak syariat khitan. Kita wajib menerima. Nah, yang menerima syariat khitan, terus apa hukum khitan? Menerima itu bukan berarti mewajibkan, atau menerima yang mengatakan wajib. Menerima artinya mengakui kalau itu ada dalam syariat. Cuman apakah saya menyatakan wajib atau tidak, itu permasalahan yang lain. Sehingga di sini, khitan bagi wanita, sebagian ulama menerima, dan ini pendapat ahlu sunnah, prinsip ahlu sunnah, karena mereka meyakini bahwa khitan bagi wanita itu disyariatkan, ada dalilnya. Ya. Meskipun kalau bicara dari sisi hukum, pendapat yang kuat, khitan bagi wanita tidak wajib tapi dianjurkan. Baik. Sehingga tolong bedakan dua hal ini, ya. Mengamalkan dengan mengakui. Ada orang yang tidak mengakui tapi dia mengamalkan karena terpaksa. Misalnya gimana? Ada orang kafir yang dia datang dan mau masuk masjid. Dia datang mau masuk masjid. Karena dia seorang wanita kafir, maka biasanya enggak peduli dengan namanya aurat. Kadang dia pakai celana pendek, dia pakai baju lengan pendek. Enggak mungkin dia pakai kerudung. Tayyib. Namun pihak takmir mewajibkan bagi turis mancanegara yang tidak menutup aurat dan ingin melihat dalam masjid, maka dia harus pakai pakaian ini. Kita sediakan. Lalu disediakan pakaian besar, ya, yang menutupi seluruh auratnya, menutupi rambutnya, menutupi aurat-auratnya yang belakang. Auratnya yang berada di bawah. Nah, kemudian dia menolak, saya tidak terima, saya tidak mau pakaian kayak gini. Ya. Akhirnya, karena dia punya kepentingan, saya harus tetap masuk untuk melihat dalamnya, dia pun mau pakai pakaian seperti itu. Meskipun secara batin dia tidak menerima. Nah, itu berarti mengamalkan, tapi dia tidak menerima. Nah, di sini kita membahas, orang yang menerima, apakah harus mengamalkan? Jawabannya tidak harus. Menerima artinya mengakui itu disyariatkan. Nah, kalau misalnya dia tidak mengamalkan karena dia menganggap bahasanya itu dianjurkan dan tidak wajib, yaitu urusan pribadi. Tapi kalau menolak, ya, tidak mau menerima, itu berarti berurusan dengan zat yang membuat syariat. Zat yang menurunkan syariat Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan sampai kita menolak keberadaan dari syariat. Masalah apakah nanti bisa mengamalkan ataukah tidak, itu urusan belakangan. Yang penting diterima dulu. Yaitu prinsip penting yang perlu kita ingat terkait masalah sopan santun di hadapan dalil Nabi, dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga pendapat yang kedua bahwa khitan itu tidak diakui keberadaannya dalam Islam, baik wajib maupun sunnah, ini adalah pendapat yang enggak benar dan kita tidak boleh menolak disyariatkannya khitan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Kita beralih kepada memendekkan kumis. Urusan kumis dan jenggot. Baik jemaah, di masyarakat kita kumis dan jenggot ini dua hal yang dinilai seperti berlawanan. Ya, meskipun sebenarnya sah-sah saja ada orang yang berjenggot sekaligus dia punya banyak kumis. Tapi di masyarakat kita biasanya jika jenggot menang kumis kalah, jika kumis menang jenggot kalah. Ya. Sehingga seolah-olah ini saling bertentangan, padahal aslinya tidak. Baik, kalau dalam Sunanul Fitrah maka kita disyariatkan untuk memangkas kumis. Sebaliknya untuk jenggot disyariatkan untuk membiarkan jenggot. Saya sebut membiarkan, artinya biarkan jenggot apa adanya. Karena kita tidak disyariatkan untuk membebani diri takalluf dengan cara beli apa misalnya obat-obatan yang bisa dipakai untuk menumbuhkan jenggot biar makin sempurna ibadahnya. Enggak ada amalan seperti itu dan enggak ada perintah seperti itu. Baik, karena itulah sebagian ulama mengingkari sikap sebagian orang yang dia menggunakan obat penumbuh jenggot biar nanti ibadahnya makin maksimal. Dan itu keliru karena ini termasuk di antara bentuk taklif yang tidak disyariatkan. Ya. Nambah-nambahi beban bagi diri. Biarkan saja apa adanya. Ya. Dan kalau tumbuh ya dijaga, jangan dipotong, jangan dihilangkan, ya, jangan dicukur, biarkan. Dan itu bagian dari sunnah fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juzus syawarib wa arhul liha wa khaliful majus. Potong kumis, biarkan jenggot itu memanjang dan jangan sama dengan majusi. Karena majusi punya kebiasaan, mereka itu gondrongin kumis, tapi jenggotnya klimis. Ya. Sehingga Islam ketika datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bagian yang ini, ya, kamu jangan tiru-tiru mereka. Karena meniru mereka seperti ini berarti bentuk tasyabuh dengan orang kafir yang itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian berikutnya adalah mencabut nutful adhafir. Atau taklimul adhafir. Memotong kuku. Memotong kuku termasuk sunnah fitrah. Dan ketika kita memotong kuku, maka dianjurkan untuk dimulai yang kanan dulu. Karena kita sedang melakukan amal baik, maka dimulai dari yang kanan. Yang kelima adalah nutful ibad, ya, mencabut bulu ketiak. Dan ini dianjurkan untuk dicabut, bukan dipotong atau dikerok. Baik. Nah, jamaah kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, dalam tubuh kita, dalam badan manusia, ada tiga jenis rambut. Kita bicara masalah hukum ya. Pertama, perintah untuk dipotong. Larangan, sebaliknya, larangan untuk dipotong. Dan yang ketiga adalah didiamkan. Artinya enggak ada keterangan. Tayyib. Untuk yang pertama jelas, yang diperintahkan untuk dipotong, maka silakan potong. Tadi sudah kita sebutkan, di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, kemudian apa lagi? Memotong atau mencabut bulu ketiak, dan itu bagian dari sunnah fitrah. Yang kedua dilarang untuk dipotong. Ya. Contohnya alis, kemudian jenggot, itu tidak boleh. Yang ketiga didiamkan, artinya enggak ada keterangan dari syariat. Nah, untuk kasus yang ketiga ini yang didiamkan, tidak ada keterangan, maka itu adalah kelonggaran dari syariat. Artinya syariat tidak memerintahkan dan juga tidak melarang, kamu mau melakukan silahkan, enggak juga boleh. Ya. Contohnya apa? Rambut yang didiamkan, misalnya bulu tangan, bulu kaki, ya. Kemudian apalagi rambut kepala. Ada perintah untuk nyukur, tapi ketika orang tahallul. Tapi secara umum dia termasuk di antara rambut yang didiamkan. Baik, nah yang didiamkan di sini boleh dipraktekkan atau boleh dilakukan, ya, karena tidak ada larangan dalam syariat. Misalnya mencukur bulu kaki, ya, silahkan, nggak ada larangan dalam syariat. Dan juga tidak ada perintah. Yang seperti ini sifatnya hanya masalah yang mubah. Tayyib. Kemudian dari cara membersihkan rambut itu ada tiga. Yang pertama ada yang dipangkas, ya, dipangkas ini dipangkas ringan. Yang kedua ada yang dicukur. Yang ketiga ada yang dicabut. Dipangkas, dicukur, dicabut. Ya. Kalau ini berarti meninggalkan sisa. Dicukur habis, tapi akar masih ada. Dicabut, hilang akar. Sudah? Nah, para ulama mengatakan dianjurkan untuk, ya, dianjurkan untuk memberlakukan rambut sesuai jenis perintah. Sesuai jenis perintah. Sehingga kalau dipangkas, ya dipangkas. Kalau disuruh cukur, cukur. Kalau cabut, cabut. Ya. Contoh yang dipangkas apa? Yang masih meninggalkan sisa. Nah, contohnya misalnya rambut kepala. Ini para ulama ketika atau ketika orang sedang ihram, maka dia boleh meninggalkan sebagian sehingga dia tidak gundul. Ketika sudah selesai haji atau umroh. Kemudian yang kedua dicukur habis tanpa tapi akar masih ada. Ya, contohnya istihdad, mencukur bulu kemaluan, sehingga dia dicukur, ya, sampai habis tapi masih ada akarnya karena tidak dicabut. Yang ketiga dicabut, yaitu sampai hilang akar. Ya. Dan ini contohnya adalah bulu ketiak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar bulu ketiak itu dinutuf, ya, dicabut. Baik. Nah, tadi kita punya kaidah dianjurkan untuk memberlakukan jenis rambut sesuai dengan jenis perintah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa hukum ngerok kumis? Apa hukum ngerok kumis? Apakah ngerok kumis itu hukumnya dianjurkan? Ataukah justru sebaliknya tidak dianjurkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan, dan itu pendapat jumhur. Jumhur mengatakan kumis tidak dikerok tapi dicukur. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan, saya ingat saya ini Hanafiyah. Ya, tapi saya ragu, ya, betul Hanafiyah atau tidak, kita sebutkan saja. Pendapat yang kedua, kumis boleh dikerok. Ya. Sehingga dia dicukur gitu, ya, dia dicukur. Tapi tidak dicabut, ya. Maka untuk kumis dicukur tapi tidak dicabut, karena satu-satunya yang dicabut dari rambut manusia itu adalah bulu ketiak. Kecuali jika orangnya tidak kuat. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bulu ketiaknya itu dipangkas, ya, dicukur. Nah, Kemudian ada orang yang melihat, loh kok kenapa dicukur? Kata Imam Syafi'i, andikan bukan karena sakit, saya akan mau cabut. Ya. Maka mencabut bulu ketiak itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah ya. Ada seorang imam, ya, seorang ulama al-hadith. Beliau masuk ke sebuah masjid. Lalu beliau mungkin setelah selesai sholat tahiyatul masjid, beliau melihat ada kerumunan orang. Di tengahnya ada seorang ulama, ada syekh yang dianggap sebagai syekh. Lalu syekh ini menyampaikan hadis. Qala haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan. Sampai syekh ini menyinggung nama ulama tadi. Menyinggung nama ulama tadi. Berkata ulama X, padahal ulama X ada di situ. Begitu mendengar si tokoh agama ini mulai bicara, ulama X tadi kemudian duduk di belakang sambil nyambut bulu ketiak. Akhirnya si sang guru tadi yang mengajarkan hadis, dia pun marah. Kamu tuh tidak sopan. Di majelis ilmu malah mencabut bulu ketiak. Apa jawab beliau? Lebih baik saya mengamalkan sunnah dibandingkan mendengarkan dusta. Lebih baik saya mengamalkan sunnah dibandingkan mendengarkan dusta. Loh, apa bentuk sunnahnya? Mencabut bulu ketiak itu sunnah. Dan dengerin kamu itu dengerin dusta. Apa buktinya? Ya. Si X yang kamu sebutkan tadi adalah saya. Padahal saya nggak pernah menyampaikan hadis seperti itu. Orang tadi pun malu. Sampai akhirnya jamaahnya bubar. Ya. Lalu ada sebagian yang mengerumuni ulama ini. Dan mereka minta hadis dari beliau. Rahimahullah. Baik. Karena itu, ketika bapak ibu, ya, misalnya dalam kondisi ketika hendak mandi, nyabut-nyabut bulu ketiak, ya, kita perlu yakini bahasanya itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu masuk dalam sunanun al-fitrah. Baik. Ini lima hal yang disebutkan dalam satu hadis yang tadi ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang statusnya muttafaq alaih. Wa yudhafu ila hadhil khisal, dan ada tambahan dari lima ini, yaitu yang pertama as-siwak, yang kedua istinsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung. Yang berikutnya al-matmadah, berkumur. Selanjutnya adalah ghuslul barajim, membersihkan barajim. Barajim itu apa? Barajim itu ruas-ruas tangan dan kaki. Nah, ketika tangan manusia itu selalu menggenggam, maka bagian barajim ini menjadi pusat kotoran. Maka bagian dari sunanul fitrah adalah membersihkan barajim. Nah, kita kalau cuci tangan, barajim ini otomatis kena. Tayyib. Baik yang berada di punggung telapak tangan maupun yang berada di telapak tangannya. Ruas-ruas tulang ini disebut dengan barajim dan ini adalah tempatnya kotoran. Maka ketika kita mencuci tangan, bagian ini dibersihkan. Kemudian berikutnya adalah istinja, ya, yang itu juga merupakan bagian dari fitrah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asharun minal fitrah." Ada 10 hal yang itu bagian dari fitrah. Kemudian beliau menyebutkan qasus syarib, ya, memangkas kumis. Iqfaul lihya, membiarkan jenggot tumbuh. Membiarkan jenggot. As-siwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Qasul adfar, potong kuku, ya. Ghuslul barajim, membersihkan barajim. Nutful ibd, mencabut bulu ketiak. Halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma, yakni istinja, dan berikutnya adalah istinja. Kata Mus'ab bin Syaibah yang beliau salah satu perawi hadis, wa nasitu al-ashirah, aku lupa dengan yang ke-10, illa antakunal matmadah, hanya saja kemungkinan itu adalah berkumur. Nah, siapa yang bisa melakukan ini dan menjaga ini, maka berarti dia menjaga fitrah yang diajarkan oleh Islam. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, ini materi tentang sunanul fitrah sudah selesai. Dan kita masuk pada bab yang kelima, bab baru, yaitu tentang wudu. Namun bab ini cukup panjang, maka kami serahkan kepada panitia. Jika ini mau dibahas, saya bahas, tapi mungkin waktunya sangat terbatas. Kalau tidak dibahas, agar nanti bisa dibahas lebih komplit di belakang, maka bisa kita pisahkan dan nanti kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rashid, apakah ini mau dibahas atau tidak. Maksud saya hari ini. Baik, insyaallah. Berarti untuk wudu kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, silakan Pak. Baik, saya stop dulu. Izin share screen, Pak. Jadi benda yang berada di permukaan anggota wudu itu ada dua ya. Benda di permukaan anggota wudu. Jika menghalangi air bisa terkena mengenai kulit, maka hukumnya dilarang, harus dibersihkan. Tapi sebaliknya jika tidak menghalangi air mengenai kulit, hukumnya boleh dipakai untuk wudu. Tidak menghalangi air mengenai kulit, maka hukumnya boleh. Contoh yang menghalangi air mengenai kulit, cat, dan apalagi lakban, apalagi karet, dan seterusnya. Contoh yang tidak menghalangi air mengenai kulit, tinta pulpen, ya. Tangan dicoret-coret, pakai tinta kena spidol, nah itu tidak menghalangi air. Makanya dia ketika kena air, air itu masih mengenai kulit, ya. Nembus di sela-sela unsur tinta tadi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Dan yang kita tahu, odol itu jenis yang kedua, tidak menghalangi air ketika mengenai kulit, kecuali jika dia tebal, ya. Kalau dia cuma tipis, cipratan-cipratan itu masih bisa. Karena odol ketika kena air, dia meresap, airnya meresap ke dalam odol, sehingga dia bisa mengenai bagian kulit yang tertutupi ke permukaannya, ya, selama permukaan odolnya hanya tipis. Tapi kalau tebel, yaitu mungkin airnya nggak bisa masuk. Wallahu a'lam. Saya bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan body hair removal? Baik. Wallahu ta'ala alam. jika melakukan body hair removal dalam arti apa dia mencabut secara permanen tadi ya, dengan media-media yang dimiliki baik dengan menggunakan laser maupun yang lainnya. Wallahu a'lam, jika yang dicabut adalah bulu yang disyariatkan untuk dicabut seperti bulu ketiak atau bulu kemaluan ya, insyaallah tidak masalah karena memang kita disyariatkan untuk melakukannya. Atau bulu yang berada yang seharusnya idealnya ada di lelaki tapi ternyata tumbuh di wanita, misalnya jenggot di wanita. Nah, para ulama mengatakan wanita berjenggot, wanita berkumis itu boleh dihilangkan total. Ya. Bulu-bulu yang ada di kumis maupun yang ada di jenggotnya. Sehingga untuk bagian ini boleh dihilangkan total karena memang dia disyariatkan untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Baik. Untuk mencukur alis hukumnya dilarang. Dan ini dalam hadis disebut dengan an-namsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita coba buka hadisnya. Mutanamisat. Ada hadis yang melarang itu. La'anallahu an-namisah wal mutanamisah. La'anallahu an-namisah wal mutanamisah. Allah Ta'ala melaknat an-namisah wal mutanamisah. An-namisah artinya tukang cukurnya. Mutanamisah artinya yang dicukur, orang yang minta untuk dicukur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil namisah wal washirah wal wasilah wal washimah illa min da'in. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-namisah. Dan makna an-namisah adalah alladhi tantufu sya'raha, wanita yang tugasnya mencabut bulu wanita yang lain. Dan yang dicabut itu adalah bulu alis atau bulu jenggot bagi lelaki. Karena itu an-namsu hukumnya tidak diperbolehkan, sehingga ketika ada orang yang merapikan alis dengan cara dikerok dan seterusnya, hukumnya dilarang. Bahkan di sini statusnya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tayyib, apakah boleh menggunakan obat penumbuh bulu alis? Kami tidak menjumpai adanya dalil yang melarang tentang pengaturan keindahan badan selama tidak sampai mengubah ciptaan Allah, dan itu bentuknya adalah dengan melakukan operasi yang bersifat permanen atau melakukan tindakan yang dia bersifat permanen. Jadi saya buka share screen lagi, Pak ya. Ya. Mengubah kondisi wajah. Mengubah kondisi wajah itu ada dua. Pertama, ada yang tujuannya pengobatan. Ada yang tujuannya untuk keindahan. Ada yang litadawi dan ada yang litajammul. Kalau tujuannya untuk pengobatan, ini adalah asalnya enggak normal. Atau karena dia sakit atau kecelakaan. Lalu dinormalkan dengan cara diobati. Maka ini hukumnya boleh. Dinormalkan dengan treatment tertentu, ya, dengan penanganan tertentu. Ini hukumnya boleh. Dalilnya, dulu ada sahabat yang bernama Urfuja. Sahabat Urfuja ini hidungnya pernah kepapras pedang, sehingga rongga hidungnya ada, tapi mancungnya ini enggak ada. Lalu oleh Urfuja ditambal dengan perak. Namun ternyata lukanya makin parah. Kemudian ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa enggak kau tambal dengan emas?" Kemudian ditambal dengan emas. Ya, ditambal dengan emas. Sehingga Urfuja menjadi seorang lelaki berhidung emas. Nah, ini dalil bahwa orang yang mengalami kecelakaan atau dia enggak normal, lalu dilakukan upaya treatment tertentu, penanganan agar dia bisa menjadi normal, hukumnya diperbolehkan dan itu masuk kategori pengobatan. Baik. Bisa dikasih contoh, Pak? Contohnya misalnya operasi sumbing. Ini diperbolehkan karena sumbing itu enggak normal. Sehingga orang melakukan operasi sumbing, dan itu operasi plastik misalnya, sampai akhirnya normal posisi bibirnya, itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, gigi yang berantakan lalu dirantai, ya, biar aman enggak diambil orang, ya. Maka hukumnya boleh atau tidak? Kembali kepada ini, gigi berantakan itu lebih kepada bersifat pengobatan karena dia enggak normal, ataukah untuk kecantikan? Ya. Memang dua-duanya tujuan itu ada, tapi yang lebih dominan adalah untuk pengobatan. Kalau itu untuk pengobatan, insya Allah tidak masalah. Karena itu menggunakan behel gigi hukumnya boleh. Nah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya itu dilarang. Beliau tidak menyebutkan itu. Yang beliau sebutkan adalah orang yang mengikir gigi. Jadi gigi itu dikikir, ya. Dikikir sehingga dia jadi kecil-kecil. Ketika gigi kelihatan kecil, orang menyangka sebenarnya ibu ini masih muda karena giginya kecil-kecil. Padahal aslinya giginya sudah tembem-tembem, cuma dia dikikir. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu bagian dari kebiasaan orang jahiliyah. Baik. Yang kedua adalah untuk keindahan, litajammul. Nah, untuk keindahan ini asalnya normal, tapi kurang apa? Kurang cakep. Nah, gitu ya. Sehingga misalnya ini tingkat cakepnya ada di grade 5. Mau dinaikin jadi grade 7. Nah, terus dia melakukan treatment wajah. Misalnya dengan ditambal, ada yang dikikir, ada yang dikurangi. Jadilah operasi plastik. Maka ini hukumnya haram, bahkan dosa besar, karena itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi salah satu di antara tujuan besar setan. Fala yughayyirunna khalqallah. Akan aku goda manusia sehingga mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, untuk pengubahan wajah yang asalnya normal, tapi kemudian dia diubah karena kurang cakep biar makin cakep, maka tadi sudah kita sebutkan ini hukumnya mengubah ciptaan Allah, dan itu hukumnya dosa besar. Namun ya, namun jika dilakukan dengan proses alami, dilakukan dengan proses alami dalam arti melalui reaksi tubuh, maka ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, hukumnya boleh ya. Misalnya apa Pak? Misalnya mengkonsumsi obat. Nah, dengan mengkonsumsi obat itu dia bisa misalnya jenggotnya menjadi tumbuh lebih bagus, alisnya jadi lebih bagus, maka insya Allah tidak ada bentuk mengubah ciptaan Allah, karena dia muncul dari badan manusia itu sendiri. Cuman dikasih trigger, dikasih pemicu. Ya. Ada beberapa obat-obatan yang dia konsumsi sehingga mempengaruhi tumbuhnya rambut. Nah, kalau kayak gini hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, saya keluar dulu, Pak. Share screen-nya saya keluar. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri memendekkan jenggot, jenggotnya suami dipendekkan. Baik, cukup Ibu. Nah, jazakallahu khairan. Baik, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membiarkan kumis, sehingga jangan dipendekkan, jangan dicukur, biarkan saja. Dan hukum asal perintah di sini adalah wajib. Bahkan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tujuannya adalah dalam rangka tampil beda dari Yahudi maupun dari Majusi. Di buku ada ya. Di buku tadi disebutkan ada di halamannya beda ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan Khaliful Majus. Kalian harus tampil beda dengan Majusi. Caranya gimana? Ya. Pendekkan kumis, potong kumis, biarkan jenggot. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Jangan sama dengan orang musyrikin. Ya. Gimana caranya? Wafirul liha, biarkan jenggot. Wa ahfush syawarib, sementara untuk kumis silakan dipangkas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti ini. Dan itu bagian dari ciri kaum muslimin. Pernah satu ketika beliau mendapatkan atau ada kedatangan dua utusan dari Persia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika utusan itu menghadap, kondisi utusan itu panjang kumis, jenggot kelimis, ya. Kumisnya tebal, tapi jenggotnya itu kosong, dicukur habis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, yang memerintahkan kamu seperti ini siapa? Jawab si utusan tadi, ya Tuhan kami yang memerintahkan kayak gini. Dan ini Majusi. karena dia berasal dari Persia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan komentar, bal amarani rabbi, namun yang diperintahkan oleh Allah kepadaku adalah kebalikan dari kamu. Allah perintahkan aku untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis. Ya. Maka tinggal yang jadi pertanyaan adalah, kita mau tiru yang mana? Gayanya Majusi ataukah gayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu kumis dipangkas betul ya, tapi untuk jenggot jangan ya. Kecuali jika jenggot itu sudah melebihi satu genggam. Nah, melebihi satu genggam itu digenggam. Nah, terus panjang jenggot yang melebihi satu genggam. Nah, ini apakah boleh dipotong? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan silakan dipotong, dianjurkan untuk bahkan diperbolehkan untuk dipotong. Dan ada yang mengatakan tetap enggak boleh dipotong. Biarkan saja. Dan insyaallah pendapat yang pertama itu diambil oleh Syekh Albani dan juga murid beliau Syekh masyhur Hasan Al-Usalman. Dan beliau berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Umar ketika beliau mau berangkat haji atau umroh, beliau genggam jenggotnya lalu dipotong yang melebihi dari satu genggaman. Wallahu a'lam. Baik. Baik, kalau kita sudah paham bahwasanya ini tidak sejalan dengan kondisi syar'i, sementara ibu diperintahkan oleh suami, yang bisa kami sarankan, pertama ibu sampaikan kepada suami dalil sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya, karena Nabi Muhammad. Ibu sampaikan kepada suami dalil sebagaimana yang tadi kita bahas, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, dan semoga suami ibu mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita bacakan. Kemudian kalau misalnya suami masih keberatan, kami sarankan ibu bisa ajak suami untuk menemui salah satu tokoh agama di sana. Kalau tinggal di Belanda berarti di Belanda, dan mungkin melalui nasihat beliau, tausiah beliau bisa menenangkan hati suami. Nah, jika upaya-upaya ini ternyata tetap gagal dan suami tetap minta jenggot harus dipangkas, tidak ada pilihan lain, maka sampaikan kepada suami, mohon maaf saya nggak bisa bantu untuk bagian ini. Nah, selanjutnya kalau suami datang ke barbershop lalu kemudian jenggotnya dipangkas sendiri, nah itu urusan pribadi. Yang jelas posisi ibu tidak masuk dalam kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa maupun maksiat. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Baik, silakan Pak, mungkin 10 menit lagi. Yang pertama, untuk mengamalkan sunnah fitrah, apakah dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat? Ada dua riwayat yang bisa kita pakai di sini. Pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqlimil adhafir wa apa fa'il wa jusus syawarib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan bagi kita untuk potong kuku, kemudian potong kumis, kemudian mencukur bulu kemaluan termasuk mencabut bulu ketiak, itu selama 40 hari. Nah, 40 hari di sini adalah batas maksimal. Sehingga sebisa mungkin kaum muslimin tidak membiarkan sunnah-sunnah fitrah tadi lebih dari 40 hari. 40 hari itu batas maksimal. Misalnya bulu ketiak lama nggak dicabut, dibiarin aja. Itu maksimal 40 hari. Bulu kemaluan itu yang paling sering kadang terlupakan, lama nggak dikerok. Maka batas maksimalnya adalah 40 hari. Itu jangan sampai lebih. Nah, selanjutnya, adakah hari tertentu yang kita dianjurkan untuk secara sengaja memilih itu dalam rangka mengamalkan sunnah fitrah? Ada praktek yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau motong kuku di malam Jumat. Sehingga ini dijadikan sebagai dalil, berarti dianjurkan untuk mengamalkan sunnah fitrah motong kuku di hari Jumat. Namun untuk yang lain, wallahu alam, kami tidak menjumpai dalilnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan secara khusus mengenai waktu yang istimewa, karena itu pada asalnya bisa dipraktekkan di hari kapanpun. Tapi kalau ini ingin mencari yang afdal, potong tangan ditaruh di hari Jumat. Potong kuku ditaruh di hari Jumat. Selanjutnya, untuk potong kuku dimulai dari kanan, itu dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tuhurihi wa tarujjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang kanan ketika bersuci, ketika menyisir, wa tana'ulihi ketika pakai sandal, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam semua urusan beliau. Lalu ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwa kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan dalam aktivitas sehari-hari kita. Nah, termasuk diantaranya adalah mendahulukan yang kanan ketika potong kuku. Dan kita ulang, mendahulukan yang kanan di sini berlaku untuk kegiatan yang baik. Termasuk diantaranya adalah ketika potong kuku. Nah, karena potong kuku termasuk kegiatan yang baik, kita dahulukan yang kanan. Nah, yang kanan itu mulai dari mana? Nah, kita posisikan jari kita seperti ini. Berarti mana yang paling kanan? Yang paling kanan adalah kelingking kanan. Nah, selanjutnya diurutkan kelingking kanan, ke jari manis, dan begitu seterusnya. Terus jempol kiri sampai kelingking kiri. Ya. Itu kalau misalnya mau betul-betul sesuai dengan anjuran Nabi SAW mendahulukan yang kanan dengan niat untuk mengikuti praktik Nabi SAW, bisa dilakukan seperti ini. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wax itu diapakan, Pak? Tayyib. Untuk ngecat rambut, insya Allah tidak masalah, karena para sahabat mereka rambutnya ada yang berwarna jenggotnya ya, yang kelihatan jenggotnya, karena kalau rambut kepala kadang mereka tutupi, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah ya. Dan Nabi SAW juga menganjurkan hal itu. Bagaimana kalau rambutnya masih normal, berwarna hitam? Boleh enggak dicat? Wallahu ta'ala alam, kami tidak menjumpai dalil yang melarang itu. Dan insya Allah jika ini tidak termasuk bentuk tasyabbuh dengan orang yang secara perilaku kurang baik ya, dengan orang fasik atau orang jahat, maka hukum asalnya tidak masalah ya. Tapi kalau itu sebagai bentuk tasyabbuh, di sini ciri khas anak pang itu rambutnya dicat kuning, dicat merah. Nah, berarti ngecat kuning, ngecat merah, rambut seperti ini bisa masuk kategori tasyabbuh. Kecuali jika dalam kondisi sudah beruban. Orang yang ubannya banyak, Rasulullah SAW menganjurkan kalau bisa diubah dengan cara dicat warna kuning atau warna yang lainnya. Wajitan ibu sawat, tapi harus dihindari warna hitam. Sehingga kalau dia rambutnya sudah banyak yang beruban, dicat tidak masalah. Tapi kalau rambutnya masih normal, masih hitam, kami sarankan sebaiknya tidak dicat dulu ya. Biarkan apa adanya. Karena perintah ini diberikan oleh Nabi SAW khususnya bagi mereka yang rambutnya sudah berubah. Wallahu a'lam. Itu sudah rambut asli, Pak. Kalau rambut asli, biarkan saja. Yang dipermasalahkan tadi adalah ketika ada orang yang rambutnya hitam, terus di masyarakatnya ada kebiasaan ngecat rambut itu adalah modelnya anak-anak yang nggak baik. Ya, anak ngepang, anak yang suka ngegeng-ngegeng di pinggir jalan. Sehingga ada kesan rambut kayak gini tuh rambut anak nakal. Nah, di tempat itu ngecat rambut bisa termasuk tasyabbuh dengan anak nakal, dan kita dilarang. Tapi kalau misalnya di daerah yang lain, di Eropa, rambut pirang itu hal yang biasa. Baik orang soleh maupun orang jahat, ada yang berambut pirang, karena emang bagian dari gennya. Maka yang sudah ketemu seperti ini tidak perlu dicat hitam. Dan andaikan ada orang yang rambutnya normal terus dicat kuning, ikut-ikutan mereka, dan itu bukan ciri khas orang jahat, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.